Doa apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika baginda duduk di dalam api yang marak? Amolek, kita tanya orang depan kali. Doa Nabi Ibrahim, masih Raja Namrud masukkan dalam api. Nabi Ibrahim masuk, molek-molek ada. Kerana apa? Nak mempertahankan agama Allah. Rela masuk dalam api. Kita ugut dengan buat insan. Nak mari terus saja. Allah kata nak masuk dalam api. Abu. Tak ingat. Mi? Mau? Tak ingat kau. Topi. Baca benda? Tak ingat juga. Tak ingat. Mau? Cikgu. Tak ingat belaka. Kau pernah? Tak ingat juga. Jeng ni kalau kena tahu lapi, jeng belaka dah. Kenapa? Nak baca benda bodoh tahu ni. Dia kira ni takak di komunis, takak dia skor jahat tak? Nak bakar. Siapa ingat? Ya nar, wahai api, kuni barda. Faham tak? Jadilah kamu sejuk. Ini abad Allah abadikan. Akan perintah Allah supaya api itu sejuk. Kepada Nabi Ibrahim. Wasalama dan selamat atas Nabi Ibrahim. Itu bacaan dia. Kerana Allah yang mentadbir segala-galanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu Allah yang tadbir segala-gala pada Adam. Termasuk api yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi bukan api yang membunuh. Allah yang mematikan jika Allah kehendak. Bila Allah tak kehendak, keluar daripada api molek-molek ada.